Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu pentingnya dan tinggi keagungan sifat jujur, hingga Allah merintahkan mukminin, orang-orang yang telah beriman, untuk bersama mereka orang-orang yang jujur. Firman Allah dalam At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jadilah bersama mereka. Dan Allah sebutkan dari termasuk orang-orang yang Allah beri kenikmatan bersama para nabi adalah orang-orang yang sangat menjaga kejujuran. Firman-Nya dalam An-Nisa, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri kenikmatan kepadanya dari kalangan para nabi, para siddiq yang sangat dan selalu menjaga kejujuran, wasyuhada wassalihin. Maka mereka mendapatkan ma'iyah khosoh, Allah bersama mereka. Dalam artian Allah akan selalu lindungi, Allah selalu jaga, Allah selalu beri taufik dan pertolongan kepada mereka. Dan kejujuran itu yang terbaik bagi hambanya. Dalam surat Muhammad Allah sebutkan, fa'idha azamal amr falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Falau sadaqullah, kalau saja mereka jujur kepada Allah, maka niscaya itu yang terbaik buat mereka. Jujur, apa yang dia yakini itu yang dia ucapkan. Jujur, apa yang dia ucapkan itu yang dia amalkan. Sehingga tidak bertentangan antara keyakinannya dengan ucapannya, antara ucapannya dengan amalannya. Jujur kepada Allah, apa yang dalam hatimu itu yang kamu ucap, itu yang kamu amalkan. Itu yang terbaik bagi mereka dalam dunianya maupun dalam akhiratnya. Dan hamba Allah, Allah bagi imma mereka itu yang jujur, shadiqun, atau mereka adalah golongan munafikin. Seperti dalam firman-Nya dalam Al-Ahzab, liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatuba alaihim. Agar Allah membalas orang-orang yang jujur karena kejujurannya, dan akan Allah azab orang-orang munafikin jika Allah kehendaki, atau Allah beri taubat kepada mereka. Maka manusia di antara dua ini, imma dia bersama dan seperti mereka, shadiqin, orang yang jujur dalam imannya, atau na'udzubillah dia bersama dan seperti munafikin, yang ini Allah janjikan balasan yang lebih baik di sisinya karena kejujurannya, yang ini Allah ancam dengan azabnya. Iman akar dan dasarnya adalah kejujuran. Sebagaimana kemunafikan, nifaq, akar dan pondasinya adalah kedustaan. Dan dua ini tidak bisa menyatu, antara kedustaan dan iman, karena masing-masingnya akan memerangi dan melawan yang lain. Jika benar iman seorang hamba, keimanan dia akan melawan kedustaan, akan enggan, benci dengan kedustaan. Begitu pula kedustaan tidak akan menuruti iman, masing-masingnya bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Di hari kiamat Allah kabarkan pula kepada hamba-Nya bahwa yang menyelamatkan mereka dan yang berguna, betul-betul bermanfaat bagi seorang hamba di hari yang sangat menakutkan dan menegangkan itu adalah kejujuran yang menyelamatkan mereka. Kejujuran mereka selama hidup di dunia dalam imannya. Firman Allah, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Hari ini bermanfaat kejujuran orang-orang yang jujur. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal abadi di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dhalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Demikian dalam Al-Ma'idah Allah sebutkan. Apa inti dari kejujuran ini? Kejujuran dalam ucapan saat lisan seorang hamba lurus, istiqomah dalam bertutur kata dan berbicara. tidak bengkok, tidak dusta, tidak mengada-ngada dalam tutur katanya. Kejujuran di dalam amalan, di mana perbuatan seorang hamba amalannya lurus di atas perintah. Apa yang Allah perintahkan, ya benar-benar akan dia taati. Apa yang Allah larang, benar-benar dia tinggalkan. Begitu dia lurus dalam mutaba'ah, benar-benar dia ngikuti segala yang dia dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggi pendeknya kejujuran seorang hamba, bagaimana dia menjaga kejujurannya dalam perkataan, dalam perbuatan, semakin tinggi pula siddiqiyah, derajat siddiqiyah padanya, sehingga termasuk orang-orang yang Allah sebutkan minan nabiyyin wasiddiqin. Dia semakin ingin tinggi, ya dia harus semakin jaga lisannya dan amal perbuatannya. Rasul pun diperintah oleh Allah untuk memohon kepada Allah agar semuanya berdasarkan kejujuran, masuknya maupun keluarnya. Sebagaimana dalam firman Allah kepada Rasulnya, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alli min ladunka sultanan nasira, dalam Al-Isra. Dan katakan olehmu, adkhilni, masukkan aku kepada masukan yang baik, masukan yang jujur, dan keluarkan aku dari tempat pengeluaran yang juga jujur, dan jadikan untukku di sisimu kekuasaan yang nyata, pembelaan dari sisi Allah. Nabinya Ibrahim juga Allah perintah agar diberi oleh Allah lisan sidqin fil akhirin, sebagaimana dalam firman-Nya, waj'alli lisan sidqin fil akhirin, jadikan untukku lisan yang baik, yang jujur di generasi-generasi berikutnya, sehingga kalaupun disebut dengan pujian, kalaupun dikatakan fulan, dibicarakan keagungannya, diingat-ingat kebaikannya pada generasi-generasi berikutnya. Maka ada mudkhala sidqin, tempat masuk bermula dari situ di atas kejujuran. Ada mukhraja sidqin, pengeluaran atau tempat keluar juga berdasarkan kejujuran. Ada lisanu sidqin, penyebutan yang jujur, yang baik, dipuji, disanjung. Ada pula qadama sidqin, ada juga maq'adi sidqin, maq'adi sidqin, seperti Allah sebutkan dalam Al-Qamar, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Orang-orang yang bertakwa, bagi mereka surga, sungai, dan itu berada di tempat kejujuran di sisi Allah yang Maha Kuasa, Jalla fi'ulah. Qadama sidqin, Allah sebutkan di surat Yunus, wabashiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bahwa bagi mereka tempat kejujuran di sisi Rabb-nya. Maka hakikat kejujuran dalam ayat-ayat ini terhubung selalu kepada Allah. Berarti ucapannya, amal perbuatannya, balasannya di dunia maupun akhirat selalu untuk Allah. Tempat masuk yang jujur, tempat keluar yang jujur. Artinya masuk dan keluarnya dia hak hanya karena dan untuk Allah. Mengharap ridhonya semata. Tentu yang semacam ini akan mendapati apa yang dia cari. Beda kalau keluarnya dusta, masuknya dusta. Tidak ada keinginan, tidak ada kejujuran untuk sampai kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW, sebagaimana diperintahkan oleh Allah, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Masuknya beliau ke Madinah, masuk tempat masuk yang jujur. Karena Allah, untuk Allah semata, ditinggalkan kampung halaman yang sangat beliau cintai. Begitu pula kemudian para sahabatnya hijrah, meninggalkan Mekah dengan segala sesuatunya. Tempat masuknya bermula dengan kejujuran, mengharap ridha Allah. Maka terhubung dengan Allah, diberi pertolongan dan perlindungan olehnya, diberi kemenangan oleh Allah di dunia dan akhirat. Ini berbeda dengan yang masuk dan keluarnya bukan karena Allah, bukan jujur. Seperti musuh-musuhnya, dari munafikin, dari Yahudi, dari musyrikin, dan yang lain-lainnya, kufar. Mereka juga ingin masuk Madinah, tapi niatnya bukan masuk dengan kejujuran, memusuhi Rasul SAW, menentang, melawan, dan memerangi dakwah beliau. Kadzib, kufur. Masuknya masuk kekufuran, masuknya masuk dengan kedustaan. Maka tidak tersambung kepada Allah. Yang ada kehinaan bagi mereka, yang ada kehancuran bagi mereka. Banyak terbunuh di perang Badar dan peperangan-peperangan yang lainnya. Termasuk di perang Ahzab, perang Khandaq. Ketika mereka bersatu padu kekuatan Yahudi, musyrikin, dan Arab yang lain untuk melawan dan memusuhi Rasul, berakhir dengan kehinaan. diporak-porandakan oleh Allah, dihancurkan. Dan ma'ruf dalam sirah bagaimana perang Ahzab terjadi. Makanya ulama tafsirkan mudkhala sidqin, keluarnya Rasulullah dari Mekah dan masuk Madinah. Tentu ini sekedar contoh, bukan hanya itu. Makna mudkhala sidqin dan mukhraja sidqin, maka setiap hamba juga sama. Setiap dia keluar rumah, masuk kemana, pasarnya, tempat kerjanya, kalau semua itu dengan dasar kejujuran karena Allah, mengharap ridhonya, maka dia akan mendapat pertolongan dari Allah. Inputnya, masuknya baik, jujur, maka outputnya yang keluar adalah kebaikan juga, barokah, manfaat, sebagaimana Allah berikan kepada Rasul dan para sahabatnya, mudkhala sidqin dan mukhraja sidqin. Betapa perlunya seorang hamba selalu menjaga kejujuran dalam segala sesuatunya, dalam hidupnya. Makanya orang kalau dari awal masuknya adalah kadzib, dusta, masuknya dari awal adalah nifaq dan segala yang selain Allah, riya, sum'ah, ujub, dan yang lain-lainnya, gak akan dia mendapat kemenangan, gak akan dia jaya, karena masuknya sudah gak benar, sudah tidak jujur. Sebagaimana salaf katakan, ma sadaqallah abdun yuhibbur riya, gak jujur kepada Allah seorang hamba yang senang atau cinta dengan riya, ingin dari amalannya mendapat pujian, sanjungan dari manusia. Jadi berarti gak jujur kepada Allah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk selalu menjaga kejujuran. Dan itu yang hilang, banyak hilang dari umat. Gak jujur kepada Allah dalam akidahnya, sehingga ternodai kalbunya dengan akidah-akidah yang rusak, i'tiqadat yang batil, tidak bersumber kepada Quran dan Sunnah, terkait asma wa sifat bagi Allah, terkait uluhiyah maupun rububiyahnya. Orang butuh jujur. Tahu ilmu gampang, faham belajar tentang kebenaran gampang. Tapi yang sulit adalah menjaga kejujuran. Kalau kamu tahu itu al-haq, apa konsekuensinya? Kamu harus cintai, kamu harus bela. Kamu pegang erat-erat, kamu pertahankan. Apapun kendala atau risiko yang harus kamu hadapi, jujur. Hilang dari kebanyakan orang, gak jujur mereka. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW sebutkan, alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Jaga kejujuran olehmu, kata Rasulullah. Karena kejujuran akan membawa kamu kepada albir. Kalimat yang sangat luas tentang kebaikan, albir. Dan albir itu yang akan memasukkan kamu ke dalam jannah. Tetaplah seorang hamba itu jujur dan terus menjaga kejujurannya sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai siddiq bersama para nabi tadi. Bersama syuhada, bersama salihin, siddiqin. Wa iyyakum wal kadzib. Kemudian Rasulullah katakan, jauhi olehmu kedustaan. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Karena kedustaan akan menggiring kamu, menyeret kamu kepada kefajiran. Dan itu pasti. Awalnya sudah bukan jujur, bukan mudkhala sidqin. Kedustaan itu akan menyeret kamu kepada kefajiran. Dan kefajiran itu akan yang menjerumuskan kamu ke dalam neraka. Wa ma yazalu rajul yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan tetaplah seorang hamba itu berdusta dan dia jaga kedustaannya, maka tercatat di sisi Allah sebagai kadzab, pendusta besar. Hadis di Bukhari Muslim. Hadis yang agung ini mengajarkan banyak perkara kepada kita. Hadis Rasulullah tarbiyahkan kepada umatnya bahwa kejujuran itu akhlak tinggi, akhlak yang sangat mulia. Banyak fadha'il, banyak keutamaan hanya bisa didapati dengan kejujuran. Maka dengannya kehidupan akan berjalan dengan baik. Kan? Yang jahil menghormati yang alim, yang alim pun sabar mendidik, tarbiyah kepada yang jahil. Dan itu yang akan mengangkat derajat dia di sisi Allah. Selain daripada itu, kejujuran itu membuat orangnya akan dihormati, dicintai, sehingga diterima apa yang dia sampaikan, termasuk bahkan dalam persidangan, kalau itu dalam mahkamah, butuh kejujuran. Bagaimana persaksian dia akan diterima oleh hakim, harus orang jujur. Fulan sengketa tanah, rumah atau yang lain, mungkin miliaran nilainya atau lebih bahkan. Hakim butuh saksi. Kejujuran. Orang senang bicara dengan dia, mendengar berita, kabar yang dia sampaikan. Dicintai oleh orang. Itu sudah menjadi tabiatnya kejujuran dalam akidahmu, dalam amal solehmu. Maka hamba yang jujur ingin mendapat martabat dan derajat siddiqin, bersama siddiqin para anbiya alaihimussalam, bersama siddiqin para syuhada wa salihin, maka jaga kejujuranmu, jaga kejujuranmu. Jujurlah dalam berbicara, jujurlah dalam beramal. Tidak jarang orang itu jadi rusak, na'udzubillah, karena yang dia ucap berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Atau kalau zaman sekarang, ya walaupun tidak mengucap dengan kata-kata, tapi yang dia tulis di medsos, entah itu di WA, entah itu profil, entah itu status. Orang kafir kalam, banyak bicara ini itu, masalah ini, masalah itu, sementara itu enggak ada dalam hatinya. Bagaimana dia berdebat panjang lebar kesana kemari, padahal itu sendiri bertolak belakang dengan isi hatinya. Mana kejujuran? Jujurlah dalam beramal, maka pertolongan Allah dan taufiknya akan selalu Allah berikan kepadamu. Kedustaan sangat tercela. Dicela dan dilarang oleh Allah dalam banyak ayat. Allah sebutkan dalam An-Nahl, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Yang mengada-ngada, ngarang-ngarang cerita kedustaan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu para pendusta, kata Allah. Dicela. Kedustaan tidak akan pernah diterima, tidak akan pernah disenangi, dan tidak akan diterima. Orang akan benci, orang akan musuh dan menolak, menjauh dari orang yang seperti itu. Karena tadi tabiat manusia cinta, dibuat cinta dengan kejujuran, benci dengan kedustaan. Bahkan itu naluri pada binatang sekalipun, jangankan manusia, haiwan, hewan, binatang, jibilahnya, ya diciptakan gak senang dengan kedustaan. Salah satu yang disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, beliau nukilkan dari seseorang, ya orang ini ya jahat sebetulnya, zalim dia, cuman kita ambil ibroh dari kisahnya. Bagaimana dia melihat semut, semut binatang kecil, sekecil itu. Ini orang goda, ngebuli. dia ambil sepotong rotinya kecil begitu, ditaruh di jalan yang dilalui semut ini. Datang seekor semut menghampiri. Ya karena potongan roti itu besar bagi semut, gak kuat dia ngangkat. Dan diperhatikan terus oleh dia. Pulang ini semut kembali ke sarangnya, manggil teman-temannya. Ya mungkin dia katakan dengan bahasa dia, di sana ada makanan, tapi terlalu besar, kita harus kerjasama ngangkat. Maka dia kembali dengan membawa pasukan beberapa ekor semut lain. Begitu dilihat oleh orang ini, dia mau kembali, diambil potongannya, disimpan. Sehingga sampai di situ nggak ada makanan. Ya, teman-temannya seakan bertanya, mana makanan itu? Oh, tadi ada di sini, nggak ada. Ya sudah, kembali mereka. Mereka kembali ke sarangnya. Semut yang tadi kembali lagi jalan. Jalan yang sama. Oleh orang ini ditaruh lagi makanannya, gitu, potongan kue tadi. Dia dapati lagi, ternyata masih ada. Dia panggil lagi teman-temannya. Kembali ke situ diambil oleh orang ini. Ketipu lagi teman-temannya sampai 3 atau 4 kali. Apa yang terjadi? Sekian banyak semut ini, teman-teman dia tadi dari sarangnya. Yang ini megang dari situ, yang ini dari arah sini, ini megang kepalanya, ini gigit kakinya. Dimutilasi itu semut. Dibunuh oleh teman-temannya sendiri. Mereka gak terima. Marah. Merasa dibuli dan dibohongi oleh temannya ini tadi. Kejahatan orang ini sih. Walhasil, intinya bahwa hatta semut gak mau didustai. Binatang gak senang untuk ditipu, didustai. Apalagi manusia yang Allah muliakan dengan akalnya, dengan terlebih dengan imannya, fitrahnya. Dalam riwayat hadis pun lebih parah hukumannya daripada mubtadi, ahli bid'ah. Perawi ketika itu ahli bid'ah masih diperselisihkan oleh muhaddisin. Dan yang belajar mushola tentu faham. Masih diterima riwayatnya dengan syarat ABCD. Riwayat itu gak boleh mendukung kebid'ahannya. Dia bukan seorang da'i kepada kebid'ahannya. Dia begini, begitu. Walaupun dia ahli bid'ah, masih ada celah diterima riwayat dia. Dengan syarat yang berlaku tentunya. Tapi kadzib atau kadzab, pendusta, sama sekali ditolak riwayatnya. Gak ada. Hukumannya lebih berat. Tercela akhlak dusta. Mengada-ngada, memutarbalikkan fakta, bukan akhlak seorang mukmin. Kejujuran mahal harganya, tinggi, besar keutamaan dan derajatnya. Ya semua itu tentunya butuh kesungguhan, butuh perjuangan untuk masing-masing kita jujur dan menjaga kejujuran. Wa yataharra as-sidq dalam hadis. Dia berusaha berjuang untuk selalu jujur, menjaga kejujuran. Sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai siddiq, yuktaba indallahi siddiqa, akan disatukan bersama para nabi, para syuhada dan para salihin. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita semua untuk diberi kejujuran, jujur dalam akidah kita, jujur dalam tutur kata dan bicara kita, jujur dalam perbuatan dan amalan kita dalam setiap keadaan dan kondisi kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.